termasuk kesempurnaan nikmat. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, yaitu seseorang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh. Anak-anak yang salihah. Ya. Itu bagian dari kesempurnaan. Karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian masing-masing dari kita. Dahulu kita tidak ada, kemudian Allah wujudkan kita di dunia untuk menggapai tujuan yang agung, tujuan yang besar, bukan perkara yang sia-sia. Allah sempurnakan dengan berbagai anugerah dan kenikmatan agar kita bisa menggapai tujuan yang agung itu. Allah curahkan berbagai nikmat dan anugerahnya kepada kita. Nikmat lahiriah maupun nikmat batin. Kesehatan, harta, waktu, itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada siapapun dari hambanya, baik itu muslim ataukah kafir. Demikian juga kenikmatan secara khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Barakallahu fikum. Satu hal yang pasti bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Kita hidup di dunia ini sebagai perantara media untuk masuk ke pada kehidupan yang kekal abadi, mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat Allah hal yang wajib untuk kita lakukan. Nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Nah, termasuk anugerah yang amat besar dan dicita-citakan oleh setiap orang, yaitu dia mendapatkan anak yang saleh, dia mendapatkan anak yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya pada kehidupan dunia ini, demikian juga pada kehidupan akhirat. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwasanya kita hidup di dunia dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, Allah jadikan berbagai nikmat yang Allah berikan itu agar kita menjadi sempurna menuju pada kehidupan akhirat, mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana para nabi dan rasul yang merupakan tabiat yang Allah tetapkan bagi manusia, manusia hidup berpasang-pasang. Waja'anna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ketika Allah menyebutkan tentang nabi dan rasul, Allah mengatakan Allah jadikan bagi para nabi dan rasul itu azwajan, istri dan anak keturunan. Ya, satu sisi anak itu suatu anugerah. Ketika anak tersebut menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bermanfaat. Nah, di sisi lain, ketika orang tua tidak menunaikan tanggung jawab dan amanatnya terhadap anaknya, justru keberadaan anak itu menjadi mudharat baginya. Tentu sebabnya adalah karena orang tua itu sendiri. Ketika dia tidak mensyukuri adanya anak tersebut, yang semestinya dengan sebab anak itu dia akan bahagia di dunia dan di akhirat, namun karena tidak bersyukur, tidak menjalankan amanah anak tersebut, maka menjadi suatu musibah dan malapetaka. Tema kajian pada pagi hari menjelang siang ini seperti sampaikan, anak soleh dambaan kita. Dambaan kita pertama adalah dambaan bagi kedua orang tuanya, sang bapak dan sang ibu. Dambaan kita juga di sini mencakup orang lain. Ketika anak tersebut soleh, maka tetangganya, kerabatnya, dan skup yang lebih luas lagi, masyarakatnya, bangsa dan negaranya menjadi baik. Dan begitu, ya. Karena tidaklah ada suatu bangsa dan negara kecuali itu adalah kumpulan dari masyarakat. Tidak ada masyarakat kecuali kumpulan dari manusia. Ketika masing-masing dari manusia itu baik, maka akan menjadi baik masyarakatnya, akan menjadi baik bangsa dan negaranya. Harapan kita semuanya, harapan kita semuanya, harapan orang tua, harapan tetangga, harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara. Jadi bukan sebatas orang tua yang akan merasakan manfaatnya. Anak soleh harapan kita. Tentu yang pertama kali yang akan mendapatkan manfaatnya adalah orang tua. Orang tua. Baik manfaat yang bersifat dunia maupun yang bersifat agama, yang bersifat akhirat. Ketika anak itu menjadi anak yang soleh, manfaat dunia misalnya, ketika Allah tabiatkan bagi kita untuk menyukai lawan jenis, laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, Allah berikan jalan yang lurus, yang benar, menikah. Ya. Ketika Allah mudahkan jalan bagi manusia untuk menikah, tentu dia berharap selain dari pernikahan itu menjaga kehormatannya, dia berharap memiliki buah hati yang baik, anak yang meramaikan rumahnya, membantu pekerjaannya, menghibur dia. Rumah yang awalnya hanya dihuni 1-2 orang, dia dan istrinya tambah satu penghuni menjadi ramai. Ya. Kesibukan, kepenatan dunia, kerja seharian, ketemu anak jadi berkurang capeknya, letihnya. Itu ketika masih kecil. Ketika masih balita, masih imut-imut, lucu, senang. Manusia kan seperti itu, senang. Ya. Kemudian bertumbuh, berkembang sang anak, harapan dia apa? Harapan orang tua, anak tersebut akan membantu orang tuanya. Kalau wanita bantu ibunya di dapur, mencuci piring, pakaian dan semisalnya, laki-laki bisa membantu orang tuanya, pekerjaannya. Bertambah usia, semakin bertambah umur, mumayyiz, kemudian baligh, dewasa, harapan orang tua semakin besar. Membantu, memberi dukungan, terlebih ketika orang tua sudah mencapai apa? Usia lanjut. Siapapun yang memiliki tabiat dan naluri yang sehat tentu berharap hal demikian. Anugerah anak termasuk anugerah yang besar bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika orang tua pada usia lanjut sudah lemah. Dia butuh pelayanan, butuh bantuan, kasih sayang. Maka di sini peran anak sangat besar. Ini dari siapa? Dunia. Menjadi penyejuk jiwanya, penghibur dia, pelepas lelah, letih. Membantu urusannya, membantu pekerjaannya, melayaninya. Keberadaan anak, anak yang soleh, anak yang baik. Dari sisi agama, dari sisi agama sangat jelas dan sangat banyak dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang memiliki anak yang soleh dan solehah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia mati, maka akan putus seluruh amalannya kecuali tiga. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Ketika orang tua telah mati, ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, maka keberadaan anak yang saleh ini sangat berarti, sangat besar. Ketika seseorang sudah tidak bisa lagi beramal, sudah putus amalannya, dia hanya memetik buah di alam barzakh. Di saat yang ditunggu-tunggu, ketika sudah putus, Maka keberadaan anak yang soleh itu sangat berarti bagi orang tuanya secara khusus. Demikian juga secara umum bagi siapapun yang punya andil terhadap kesolehan anak tadi. Jadi jangan berpikir yang dapat manfaatnya anak soleh itu hanya orang tuanya. Semua orang yang punya andil di situ. Sang bapak carikan nafkahnya, menjaga anaknya sejak kecil, sang ibu juga demikian, sehingga anaknya menjadi tumbuh berkembang, jasmaninya sehat, akal pikirannya sehat, agamanya terjaga. Demikian pula para gurunya, ustadz-ustadzahnya, mudarris-mudarrisahnya, tetangganya, masyarakatnya, yang menjadi sebab anak itu menjadi saleh juga mendapatkan apa? Pahala. Wa waladin saleh yad'ulah. Ketika orang telah mati, maka keberadaan anak yang saleh ini sangat berarti, sangat penting, sangat besar perannya. Maka yang pertama kali merasakan adalah orang tua tadi. Orang tua merasakan buah dari anak soleh. Guru yang turut andil menjadikan anak soleh itu juga mendapatkan manfaatnya. Anak ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Wa waladin soleh yad'u lahu. Anak lelaki, anak perempuan yang soleh, solehah, bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi siapapun yang turut andil menjadikan dia soleh solehah. Ya. Dalam hadis yang lain, bagaimana manfaat dari anak yang soleh solehah? Orang tua seseorang bisa meraih kedudukan yang tinggi. Disebabkan apa? Ketika orang itu heran kenapa kedudukannya kok tinggi, dia mengatakan, "Anna hadza ya Rabb." Dari mana ini kok bisa seperti ini, kok bisa naik? Dia berpikir, menghitung, enggak sampai seperti ini. Min aina hadza ya Rabb, dari mana? Apa sebabnya kok bisa meraih kedudukan yang tinggi? Fayuqal, maka dikatakan, bistighfari waladika laka. Dengan sebab istighfarnya anakmu untukmu. Kamu sudah mati, namun karena anakmu saleh salehah, dia memohonkan ampunan untukmu, maka kamu semakin naik kedudukannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat besar manfaatnya memiliki anak yang saleh dan salihah. Dalam hadis yang lain, ya, ketika seorang memiliki anak yang saleh dan salihah, bukan hanya orang tua yang mendapatkan manfaatnya, namun kaum muslimin juga mendapatkan manfaatnya. Yaitu ketika anak yang saleh ataupun salihah tadi ikut menyolatkan jenazah. Di mana pada doa yang dipanjatkan bagi orang yang menyolati jenazah, di antara doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ketika orang berdiri sholat jenazah, menyolati jenazah, dia mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Bisa jadi yang disolati bapaknya, ibunya. Bukan hanya itu kan, dia juga menyolati apa tetangganya, kerabatnya, pamannya, bibinya. Menunjukkan bahwasanya manfaatnya bukan hanya untuk orang tua. Manfaatnya akan dirasakan oleh kaum muslimin. Ketika anak itu soleh, solehah, tahu ini hak orang yang mati, hak seorang muslim, muslimah meninggal dunia. Dia tahu keutamaan menyolati jenazah. Apa keutamaannya? Falahu kirat. Menyolati jenazah, pahalanya mendapatkan satu kirat seperti gunung. Nah kalau anaknya gak soleh, gak tahu itu, ya gak terdorong kan gitu kan. Bolak-balik ada yang mati, biasa aja. Ya, namun ketika anaknya faham masalah agama, tahu itu keutamaan, dia tergugah. Ada pahala di situ, ada manfaat di situ, manfaat bagi orang yang disolati. Jadi manfaatnya bukan hanya orang tua, masyarakat juga akan mendapatkan manfaatnya. Coba seandainya anak-anak kaum muslimin faham tentang keutamaan menyolati jenazah, manfaat bagi orang menyolati ataupun yang disolati, kan begitu? Yang menyolati dapat pahala besar, yang disolati dapat keutamaan besar juga. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Tidak ada seorang lelaki muslim, maksud dalamnya perempuan, pelaku umum. Tidak ada seorang lelaki muslim yamutu yang mati. Fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Kemudian ada 40 orang yang menyolati jenazahnya. Ada 40 orang menyolati jenazahnya. La yusyrikuna billahi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah sama sekali. Berarti ini anak saleh, anak yang baik. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah mengizinkan mereka memberikan syafaat. 40 orang. Manfaatnya dirasakan orang lain. Bahkan orang lain ketika itu sudah mati, ya. Manfaatnya dirasakan. Demikian juga bagaimana anak yang saleh salehah itu menjadi cita-cita dan harapan para nabi dan rasul. Orang-orang saleh, ya, menjadi harapan mereka. Coba kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian juga nabi-nabi yang lainnya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak saleh. Kenapa? Karena para nabi dan rasul mengetahui manfaatnya, faedahnya memiliki anak yang saleh dan salihah. Manfaatnya sangat besar. Ya. Yeah. Baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhirat. Tentang para nabi dan rasul, Nabi Ya'qub alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh dan yang lainnya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan anak yang saleh salihah. Termasuk juga doanya orang-orang saleh wa ibadur rahman, doanya hamba-hamba Allah. Ya. Doa mereka Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami, pasangan kami, dan anak keturunan kami penyejuk jiwa. Harapan semuanya, termasuk harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara. Coba ketika masing-masing dari anak itu menjadi soleh-solehah, maka kehidupan berbangsa dan bernegara pun menjadi aman tentram, insya Allah. Kan begitu? Ya. Ketika anak itu baik, masing-masing keluarga baik, tetangganya baik, masyarakatnya baik, kumpulan masyarakat itu baik, maka dengan izin Allah menjadi baik, negaranya menjadi aman, tentram, bahagia, rakyatnya taat kepada pemerintah penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan, bukan perkara mungkar. Menjadi negeri yang aman, tenteram, damai. Namun termasuk sunatullah, enggak semua orang itu apa-apa baik. Masuk sunatullah, enggak semua orang itu baik. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya sebagai ujian. Kalau semuanya baik, ya, insyaallah itu. Tapi Allah jadikan ini ada yang baik, ini menjadi suatu yang enggak baik. Namun kita berupaya agar kita meraih kebaikan di dunia, demikian juga kebaikan di akhirat. Sehingga anak yang soleh-soleh itu menjadi harapan kita semuanya. Pertama harapannya orang tuanya, harapan tetangganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Harapan semuanya. Ya. Jadi dari sini menunjukkan bahwasanya masing-masing kita hendaklah memiliki peran dan andil. Memiliki peran dan andil untuk mewujudkan anak menjadi soleh dan soleha. Apakah itu anak kita sendiri? Tentunya yang pertama itu adalah amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah anak orang lain, bukan anak kandung kita. Kalau anak kita sendiri itu memang tanggung jawab kita. Kita yang menjadi sebab anak itu lahir. Bapaknya, ibunya menjadi sebab. Ya. Sehingga dengan keberadaan anak, dia mendapatkan manfaatnya dunia maupun akhirat, agama juga. Ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Ini jelas. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dijaga, jangan sampai mereka masuk api neraka. Kita punya tanggung jawab besar, amanat besar. Sebagai orang tua punya tanggung jawab dan amanat besar. Ketika Allah sudah anugerahkan kepada kita istri, Allah anugerahkan kepada kita anak. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Anak itu anugerah. Jangan disia-siakan. Jangan ditelantarkan. Anugerah diharapkan manfaatnya. Orang tua, Kemudian yang kedua, pihak yang kedua selain orang tua harus punya adil juga. Kalau tadi orang tua jelas, itu anaknya, tanggung jawabnya. Kita orang lain bukan sebagai orang tua. Bisa jadi tetangganya, bisa jadi gurunya, bisa jadi kerabatnya. Harus punya adil juga. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam awwaladin salihin yad'ulahu. Ya, ini poin hadis ini. Anak saleh yang mendoakan manusia tadi. Anak saleh yang mendoakannya. Jika seorang mati akan putus amalannya kecuali tiga, di antaranya anak saleh yang mendoakan dia. Nah, ini kita punya peran besar di sini. Bukan sebagai orang tua secara nasab, namun sebagai orang tua secara maknawi. Dalam artian apa? Kita punya peran, punya andil mendidik anak itu. Kita punya andil menjadikan anak itu baik. Walaupun itu bukan anak kandung kita. Ya. Ini juga disebutkan ulama. Jadi jangan dipahami bahwasanya batas itu hanya berlaku pada anak kandung. Manfaat ini bukan hanya sebatas anak kandung. Anak didik kita. Kita mengajar, kita memberikan bimbingan, arahan. Kita mati, kita meninggal dunia, didoakan orang itu bermanfaat. Ya. Kenapa? Karena kita menjadi sebab anak itu menjadi baik. Anak itu menjadi baik. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi, anak yang saleh itu adalah harapan kita semua. Bukan hanya orang tua, namun kita semuanya. Kenapa? Karena manfaatnya akan kembali kepada kita. Orang tua akan dapat manfaatnya. Orang yang punya andil juga akan mendapatkan manfaatnya. Seperti apa tadi? Ya, seperti menyolati jenazah. Bisa jadi orang tuanya tidak paham, tidak tahu ada keutamaan besar ketika menyolati jenazah. Namun kita punya ilmu sedikit, sampaikan kepada orang tersebut keutamaan menyolati jenazah dapat pahala sebesar satu qirab. Sebelumnya dia enggak tahu, ya. Didorong sampaikan, akhirnya dia ikut menyolati, dapat pahala. Bukan anak kandungnya. Kemudian si mayit juga mendapatkan manfaat. Berapa orang yang menyolati? Nyata 40, 50 dapat manfaatnya. Maka andil dari kita semuanya ini sangat diperlukan, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena manfaatnya akan kembali kepada kisah masing-masing. Barakallahu fikum. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu memiliki sebab. Tidak instan gitu ya. Tidak instan tanpa usaha, tanpa perjuangan. Ya. Pertama kali adalah apa yang dibimbingkan oleh para ulama kita untuk mendapatkan anak yang saleh dan salihah. Ada hal-hal yang butuh untuk ditempuh dan diperhatikan. Baik sebelum anak itu ada di dunia ini ataukah ketika anak tersebut telah lahir. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan bahwasanya anak-anak itu, putra-putri kita, memiliki hak untuk mendapatkan yang terbaik, yang terbagus dalam perkara agamanya, dunia dan badannya. Ya. Mereka punya hak memiliki agama yang bagus, urusan dunianya juga cukup, badannya juga sehat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bagaimana langkah-langkah agar seseorang itu bisa mendapatkan anak yang soleh dan solihah. Yang pertama yaitu salahur rajul fi nafsihi. Yang pertama, kita sebagai lelaki hendaklah menjadi lelaki yang baik. Menjadi lelaki yang baik, menjadi lelaki yang soleh. Apa itu soleh? Yaitu yang menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak hamba-hamba Allah. Kita sebagai faktor utamanya. Ya. Karena umumnya apa? Umumnya orang yang baik akan melahirkan anak yang baik. Bibit yang baik akan menghasilkan bibit yang baik, gitu kan? Kita pengen pohonnya bagus, pohonnya berbuah lebat dan semisal, kita pilih bibitnya bagus, berkualitas, pohonnya yang bagus, buahnya matang, besar dan lain sebagainya. Jadi umumnya kebagusan seorang lelaki pada dirinya itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kebagusan anak. Umumnya seperti itu, umumnya. Ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita misalnya mendapati anak kita sedikit bandel nakal, ya kurang lebih kita dulu gitu kan. Ada bibit-bibit semacam itu umumnya. Ketika ayahnya bagus, dengan izin Allah Ta'ala, anaknya juga akan menjadi bagus. Buah dari kebaikan dan kebagusan orang tua itu akan terus dirasakan, walaupun anak tersebut sudah, walaupun orang tua sudah mati. Lelaki yang baik, dia menunaikan haknya Allah, menunaikan hak hamba Allah, punya pengaruh yang besar terhadap anak dan keturunannya. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Menjaga sholat, menjaga iman, menghadiri majelis taklim, beramal saleh, jangan dianggap sepele. Bukan hanya pahala dan ganjaran yang kita dapatkan, ini juga menjadi sebab anak keturunan kita baik. Apa dalilnya? Dalilnya kisah yang ma'ruf ketika Nabi Musa AS bersama Nabi Khadir AS. Di antara kisah tersebut, ya, yaitu terkait dengan rumah, ya. Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini. Adapun rumah itu yang condong meroboh, diperbaiki oleh Nabi Khadir, itu miliknya dua anak yatim. Anak yatim berarti apa? Anak yatim bapaknya sudah mati. Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini, miliknya anak yatim. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah rumah itu ada perbendaharaan harta. Wa kana abuhuma shaliha, bapaknya itu orang yang saleh. Allah jadikan sebab Allah jadikan sebab orang tua yang saleh itu anaknya terjaga melalui siapa? Nabi Khadir. Di luar perhitungan manusia, Allah beritahukan kepada Nabi Khadir, itu miliknya anak yatim. Sehingga dengan sebab itu anak yatim terjaga, hartanya terjaga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, hufidhal ghulamani bisababi salahi abihima. Dua anak yatim itu dijaga oleh Allah Ta'ala dengan sebab kebaikan, kesolehan bapaknya. Bapaknya soleh, bapak menjaga sholat, menjaga tauhid, menjaga ibadah, menjaga imannya, berbuat baik terhadap sesama. Kedua anak tersebut dijaga dengan sebab kesolehan bapaknya. Walam yadhkurillahu lihadainil ghulamin illa hadha. Tidak disebutkan dua anak ini kecuali, ya, Allah tidak menyebutkan dua anak ini kecuali untuk menyebutkan ini. Apa itu? Keutamaan orang tua yang soleh, ayah yang soleh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fi hadza dalilun zahirun, di sini ada dalil yang jelas, ala anna salahal abi sababun fi hifzi auladihi wa dzurriyyatihi. Bahwasanya kesolehan bapak itu merupakan sebab anak keturunannya dijaga. Jadi di sini jangan menganggap sepele suatu ibadah, suatu ketaatan. Manfaatnya akan banyak kita dapatkan, termasuk anak keturunan kita akan dijaga oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah memilih istri yang salihah. Namun kalau kita sudah berusaha tadi menjalankan amanat dan tugas kita kepada Allah sama, namun Allah mengendaki yang lain, ya, sesuatu yang telah Allah takdirkan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup. Yang kedua adalah memilih istri yang salihah. Nah, istri yang salihah adalah calon ibu, calon pendidik, pengajar pertama bagi anaknya suami tersebut, bagi anak-anaknya sebelum yang lain. Ini memiliki perannya sangat besar. Ya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan faktor-faktor wanita dinikahi, empat hal, ya, limaliha wa jamaliha, karena hartanya, karena kecantikannya, wa hasabiha wa lidiniha, karena kehormatannya dan karena agamanya. Fadfar bidhatiddin taribat ziyadak, maka cari, pilih wanita yang punya agama, wanita yang salihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'i dunya al-mar'ah salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Dia sudah memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, memilih pasangan yang baik, memilih calon ibu yang baik juga, yang akan menjadi anaknya. Ketika dia tinggal, sang istri bertakwa kepada Allah, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya. Ketika sudah punya anak, sang istri akan menjaga amanah berupa anak itu. Tenang sang suami. Kalau kita melihat sejarah, tidak sedikit dari orang-orang besar itu terlahir dari wanita yang agung juga. Tidak sedikit dari para ulama Islam di belakang mereka punya ibu yang berjiwa besar juga. Umumnya laki-laki sibuk cari maisha, kerja sana, kerja sini dan seterusnya. Laki-laki berusaha untuk memenuhi hajat materinya, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh kelayakan ini dan itu. Itu dibutuhkan. Hajat duniawi dibutuhkan. Ya. Butuh agar anaknya kalau sakit segera diobati, punya peran besar juga. Namun peran ibu ini juga sangat besar. Sangat besar. Kenapa? Karena sang ibu akan mendidik anaknya memiliki akhlak yang mulia, mentarbiyah anaknya agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah, bertakwa kepada Allah, dicontohkan oleh ahli ilmu. Ya. Di antaranya adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam. Siapa di balik itu, di belakang itu ada bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibunya? Safiyyah. Ya, bintu Abdul Muttalib. Peran ibu melahirkan putra yang saleh, Az-Zubair ibn Al-Awwam. Demikian juga anak-anaknya Az-Zubair, dari tokoh-tokoh besar Islam. Di belakangnya siapa? Siapa ibunya? Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Peran orang tua, peran ibu. Contoh lain, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Siapa Muawiyah ibn Abi Sufyan? Raja pertama, khairul muluk, raja terbaik setelah Khulafa Ar-Rasyidin. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Di belakangnya siapa itu? Seorang ibu juga, Hindun bintu Utsbah, sahabiyah. Sampai beliau Muawiyah ibn Abi Sufyan berbangga, bukan berbangga dengan bapaknya, berbangga dengan siapa? Ibunya. Ana ibnu Hindin, aku adalah putranya Hind. Putranya siapa? Hindun, putra ibunya. Gak mengatakan ana ibnu Abi Sufyan, berbangga dengan ibunya. Ya. Demikian juga Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah jami'an, para ulama tidak sedikit. Termasuk yang disebutkan adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bagaimana peran sang ibu? Andil yang sangat besar. Punya ibu rahimahullah pernah mengatakan kepada putranya, ya bunayya utlubil ilma, wahai putraku carilah ilmu, aku cukupi kebutuhanmu. Ini kan dorongan besar bagi sang anak, punya peran andil yang besar. Ya, maka di sini mengingatkan semuanya, para ibu, para ummahat, akhwat. Ya, selain dari laki-laki tadi, hendaklah mereka menjadi wanita yang solehah, menjadi sebab kesolehan dan kebaikan putra-putrinya. Manfaatnya kembali kepada masing-masing kita di dunia, demikian pula di akhirat. Hendaklah kita menjadi sebab kebaikan anak keturunan kita. Sekali lagi, berusaha, perempuan juga berusaha. Nah, kemudian yang berikutnya yang disebutkan juga oleh para ulama agar kita mendapatkan dan meraih anak yang saleh dan salihah, perkara yang ma'ruf, yaitu berzikir, berdoa ketika sang suami menunaikan hajatnya kepada istrinya. Mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkan kepada kami. Fa innahu law qudira bainahuma waladun, seandainya dilahirkan anak dari keduanya, lam yadurruhu asyaitan, syaitan tidak akan bermadharat. Sampai dalam hal semacam itu Nabi membimbing doa, zikir, jangan semata-mata menunaikan hajat manusianya, namun hendaklah ada tujuan yang mulia ini, ya, melahirkan anak keturunan yang saleh salihah, memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kondisi ini, ya, dia berpikir bagaimana dia menjadi sebab kebaikan anak keturunannya. Anaknya baik dan selamat dari godaan syaitan. Kemudian sehingga Allah sebutkan, ya, dalam ayatnya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, datangin ladang kalian sesuai dengan keinginan kalian. Wa qaddimu li anfusikum, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu mengucapkan bismillah ketika hendak menunaikan hajat kepada istrinya. Bismillah. Demikian juga disebutkan yang lain tadi, membawa atau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dinukilkan Ibnu Abbas dan yang lainnya. Sebab berikutnya yang disebutkan adalah doa. Doa ini berlaku sebelum adanya anak maupun ketika sudah ada anak. Ya. Yang sudah punya anak terus berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi saleh dan salihah. Yang belum punya anak jangan juga putus asa dari doa. Sang lelaki, sang suami berdoa, sang istri juga berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dianugerahi anak keturunan yang saleh salihah, yang baik. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, siapa yang gak kenal? Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang menyebutkan dari kanan Bani Israel, karena dari situ lahir Nabi Ishak, Nabi Ishak lahir Nabi Ya'qub, Israel. Dalam posisi beliau lanjut usia, terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gak putus asa. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Ya. Allah beli, kabulkan. Fabasyarnahu bihulamin halim, Allah berikan kabar gembira berupa anak yang baik, yang bagus, Ismail. Dalam ayat yang lainnya, wabasyarnahu bihulamin alim, kami beri kabar gembira kepada dia anak yang cerdas, yang berilmu, Nabi Ishaq, dengan sabar berdoa. Yang sudah lama menikah misalnya, belum dianugerahi anak, jangan putus asa. Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria ketika melihat sesuatu yang aneh dari siapa? Hah? Maryam, ya. Enggak ada lelaki yang mendekatinya. Atau sebelumnya ini ada yang memberikan makanan buah-buahan namun enggak pada musimnya. Sesuatu yang di luar nalarnya. Keajaiban anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tua, istrinya juga sudah tua namun enggak putus asa. Ini di antara keajaiban doa. Sesuatu yang enggak bisa dijangkau akal dengan sebab doa bisa terwujud. Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Zakaria memohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkan untukku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Terus mohon kepada Allah. Secara hitungan manusia, ya, sudah lanjut usia. Bisa jadi secara perhitungan mandul. Ya. Namun doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum punya anak ataupun yang sudah punya anak, anaknya bandel misalnya, dia berusaha sudah mengupayakan segala sesuatu namun di luar harapannya, terus berdoa, itu anakmu. Kan gitu kan? Itu anakmu. Jangan putus asa untuk berdoa. Kalau kita lihat bagaimana Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya membangkang, dia enggak putus asa. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar anaknya menjadi anak yang baik, ikut kepada dia, mengajaknya, enggak ada putus asa. Jadi bukan semata-mata punya anak namun memiliki anak yang baik, dzurriyatan thayyibah. Dalam ayat yang lainnya, fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub, yang akan mewarisi dariku dan dari keluarga Yakub menjadi nabi. Ini kan doa agar anak itu menjadi anak yang baik, yang soleh dan solehah. Doanya orang-orang yang beriman, bertakwa, hamba-hamba Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Doa terus, terlebih di waktu-waktu yang spesial, yang khusus, yang sangat besar peluangnya untuk dikabulkan doa itu. Juga termasuk usaha, upaya adalah memilih nama yang baik. Nama yang baik. Nama yang baik dalam artian punya makna yang baik. Hasan misalnya. Abdullah, Abdurrahman. Ya. Punya makna yang bagus. Bukan punya makna yang jelek. Jangan dinamai huzn, sedih. Dinamai muflis, bangkrut. Ya jangan. Kadang orang pengennya pakai nama yang ada dalam Al-Quran misalnya gitu. Namun gak tahu maknanya. Kalau maknanya jelek, ya jangan dipakai. Maka di sini pentingnya memilih nama, nama yang baik, punya makna yang baik. Ya. Dan dihindari nama-nama yang haram. Ditinggalkan nama-nama haram. Misalnya Abdul Ka'bah, banyak Ka'bah salah. Ya. Atau mengandung pujian yang berlebihan, anaknya keberatan. menggunakan nama-nama baik. Kalau sudah lahir anaknya, ya diakikahi, laki-laki dua kambing, perempuan satu kambing, dan seterusnya. Terus berusaha diupayakan ketika anak itu lahir, maka di sini peran sangat besar dari orang tua. Dan secara khusus barakallahu fikum, apa itu? Yaitu tarbiyah, mendidik sejak kecil anak-anak kita dengan pendidikan Islami, dengan adab akhlak yang luhur. Ini poin berikutnya. Jangan sampai menunggu nanti saja, kalau sudah dewasa balik faham ya faham. Ini peran penting dari orang tua. Sejak kecil anak dibiasakan memiliki kebiasaan yang baik. Membiasakan anak dengan kebiasaan yang baik. Yang pertama adalah masalah akidah. Ditanamkan kepada anak tersebut akidah yang lurus. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika berpesan kepada Ibn Abbas, ya ulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, aku akan mengajari kepadamu beberapa kalimat. Apa itu isinya? Akidah, tauhid, iman sejak kecil. Jadi jangan dianggap sepele. Sejak kecil sudah ditanamkan akidah yang lurus, keimanan kepada Allah, tawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh usahanya kepada Allah Ta'ala. Ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, sejak kecil. Berarti di sini penting bagi orang tua memilihkan pendidikan yang Islami sejak kecil bagi anaknya. Siapa guru ngajinya, kan gitu kan? Akidahnya bagaimana? Imannya bagaimana? Bukan hanya sekedar menitipkan anak sekedar bermain. Ya. Kenapa? Karena akan tertancap pada anak tersebut. Di sela-sela dia bermain, dimasukkan keyakinan, akidah yang lurus. Ya, penting. Termasuk juga adab akhlak. Walaupun masih kecil sudah dibiasakan makan dengan tangan kanan, macam makan dengan basmalah, bismillah. Ya ulam. Tapi kan enggak memanggil ya syabab, ya syekh, kan gitu kan. Ya ulam, wahai anak. Anak kecil. Samillah, ucapan bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Membiasakan dengan adab-adab Islami sejak kecil. Kalau sudah sejak kecil dibiasakan, kita melihat anak kita makan dengan kiri, terus dibiasakan aja, kalau sudah paham nanti paham. Benar atau salah? Salah kan? Nabi gak membiarkan, Nabi membimbing, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan. Kita juga menegur anak. Ketika melihat anak kita makan tangan kiri, ganti tangan kanan. Itu kan butuh kebiasaan kan? Kalau sudah terlanjur ya gimana? Harus dibiasakan dengan kanan. Ya, nanti akan terbiasa ketika tangan kiri tinggal kanan, balik kanan. Faham lama-lama kan? Terbiasa dengan kebiasaan yang baik. Ya. Membiasakan kebiasaan yang baik. Demikian pula sebaliknya, menjauhkan dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Menjauhkan dari kebiasaan yang jelek, yang haram. Di antara hikmah kenapa anak usia 7 tahun itu sang wali diperintahkan untuk memerintahkan mereka sholat, untuk membiasakan amal ibadah yang baik. Muru auladakum wahum fi wahum sab'u sinin, perintahkan anak kalian sholat dalam keadaan umurnya 7 tahun. Mukallaf belum? Belum mukallaf. Namun kata ulama, kenapa diperintahkan? Ta'wi dan lahum, membiasakan anak untuk beribadah. Beribadah. Sehingga ketika mereka mencapai balik sudah mudah dan enak. Sudah terbiasa, laki-laki sholat jamaah, yang perempuan sholat di rumah, sudah biasa. ketika dianggap bisa dan dilihat mampu puasa, dilatih puasa. Ketika masuk balik, sudah wajib dan sudah bisa menjalankan dengan mudah. Contoh lain masalah sedekah ya. Sedekah juga butuh kebiasaan juga. Butuh kebiasaan, butuh dibiasakan, contohkan kepada anak-anak kita. Contoh lain, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di rumah? Disebutkan oleh ahli ilmu untuk mencontohkan kepada keluarganya. Selain menunjukkan keikhlasan yang lebih sempurna, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Di sini pentingnya peran sang bapak dan sang ibu untuk membiasakan orang tua sejak kecil anaknya itu berbuat baik dan menjauhi kejelekan. Ya. Sekali lagi, anak yang soleh soleha itu manfaatnya sangat banyak di dunia, demikian pula di akhirat. Namun itu butuh usaha dan jerih payah dari kita semuanya. Dan ingat, ini lebih penting, lebih besar keutamaannya dari semata-mata kita menunaikan hajat makannya, hajat minumnya, hajat biologisnya, hajat apa, kehidupan dunia. Lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena makan, minum, kesehatan itu sebatas kehidupan dunia. Ya, makan, minum, tempat tinggal, kehidupan dunia. Namun ini kesolehan anak, kebagusan anak bukannya dunia. Selamat dunia dan akhiratnya. Selamat dunia dan akhiratnya. Dia bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Di sini peran kita sangat diharapkan. Pertama kedua orang tua, demikian juga orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Lingkungan juga sangat besar pengaruhnya. Pendidikan juga sangat besar pengaruhnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya agar memiliki anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kaum muslimin Islam secara umum. Ya. Barakallahu fikum. Juga hal yang penting juga yang disebutkan oleh para ulama secara khusus orang tua, yaitu jangan bermudah-mudahan mendoakan kejelekan kepada anak. Mendoakan kebaikan harus. Nah berikutnya, jangan bermudah-mudahan mendoakan kejelekan bagi anak. Itu bisa menjadi sebab. Ya. Anaknya jelek. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi." Termasuk doa yang mustajab. Maka orang tua ini harus jaga lisan, hati-hati kalau ngomong kan gitu kan. Terlebih pada anak, kadang orang tua kan marah gitu kan, kebablasan. Jangan sampai bablas ngomongnya. Kadang kita enggak sadar ngomongnya keterlaluan itu isinya doa kepada anak. Nauzubillah min dzalik. Doa orang dizalimi, doa orang yang safar, doa orang tua ala waladi, doa orang tua kejelekan bagi anaknya, mendoakan kejelekan, orang tua mendoakan kejelekan kepada anaknya, ini berbahaya ini. Sehingga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah, Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Al hadis, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian, jangan mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan mendoakan kejelekan terhadap harta kalian. Hati-hati ya. Jangan mendoakan kejelekan untuk diri kita. Waya mati ya mati, gitu. Ketabrak, bisa jadi itu doa kan? Hati-hati. Jangan doakan kejelekan terhadap anak, terhadap harta. La tuwafikum minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibalakum. Jangan sampai kalian berdoa pas ketika itu Allah kabulkan waktu itu sehingga doanya diberikan oleh Allah. Siapa yang salah? Ya dia mendoakan kejelekan terhadap anaknya. Ini harus dihindari, dijaga lisan kita. Jangan melampaui batas. Marah boleh, namun jangan kebablasan. Kemudian, wallahu a'lamu bissawab. Semoga yang kita sampaikan ini Ibnu Fatwa kita semuanya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mempunyai anak yang soleh-soleh dijaga, itu aset besar. Yang punya anak namun belum sampai ke situ, terus berusaha, jangan putus asa. Yang belum punya anak terus berusaha, terus berdoa, memohon kepada Allah. Ya. InsyaAllah semuanya terbaik bagi kita semuanya ketika kita masing-masing berusaha untuk memperbaiki diri dan mengupayakan kebaikan untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita sampaikan, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.